بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian rutin yang insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Pembahasan terakhir kita masih dalam bab firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan dapat memberikan hidayah atau petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian di bawah bab tersebut ada sebuah hadis berkenaan dengan kisah wafatnya paman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Abu Talib. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam Fathul Majid pada lanjutan uraian atau syarah hadis ini, kata beliau rahimahullah, wa kanat wafatu Abi Talibin bi Makkah qabla al-hijrati biqalil. Wafatnya Abu Talib itu di Mekah sesaat sebelum hijrah. Sesaat sebelum hijrah, maksudnya hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala Ibnu Faris, Ibnu Faris berkata, mata Abu Talibin wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 49 sana wa 8 ashhur wa 11 yawman. Kata Ibnu Faris, ketika Abu Talib wafat, maka usia Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saat itu memasuki 49 tahun. 8 bulan 11 hari, 49 tahun 8 bulan 11 hari. Wa tuwaffiyat Khadijatu ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha ba'da mauti Abi Thalib bi 8 ayyam. Sedangkan Khadijah ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha wafat 8 hari setelah kematian Abu Thalib. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, qauluhu ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Al ayah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Tidak patut bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun untuk kaum musyrikin, walau kanu uli qurba, walaupun terbukti ada hubungan kerabat dengan kaum musyrikin tersebut. Al-ayah. Ay ma yambaghi lahum dzalika. Maksud dari kata maka nalin nabi, tidak patut bagi nabi, adalah tidak pantas bagi nabi dan bagi kaum mukminin untuk memintakan ampun kepada Allah bagi kaum musyrikin, siapapun itu. Wa huwa khabarun bi makna annahi. Yang seperti ini disebut khabar, berita yang mengandung makna apa? Larangan. Berita yang mengandung makna larangan. Karena kalau kita lihat teks ayat itu, ya, tidak ada bentuk larangannya. Yang ada hanya sebuah kabar, berita yang disampaikan oleh Allah bahwa tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun bagi kaum musyrikin. Namun isinya, isi atau makna dari berita tersebut adalah apa? Larangan. Artinya tidak boleh, haram hukumnya bagi nabi dan bagi kaum mukminin memintakan ampun untuk kaum musyrikin, ya. Dan khobar, sebuah berita, bisa saja mengandung makna nahi, sebuah larangan, dan bahkan bisa juga mengandung sebuah perintah, ya. Ada perintah yang sifatnya secara langsung, ada perintah yang bentuknya datang dalam bentuk apa? Berita. Demikian juga larangan, ada yang sifatnya secara langsung kita bisa fahami dari segi maknanya, ada juga yang tidak secara langsung larangan tersebut datang melalui berita, seperti di ayat ini, ya. Dan berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya pasti benar, karena berita itu ada tiga macam. Yang qasimu al khabaru ila salasati aqsam. Berita, khabar, terbagi menjadi tiga bagian. Pertama apa? Rehan. Zakaria. Khabar yang tidak mengandung kemungkinan dusta. Artinya khabar itu pasti benar. Kedua, Aida. Ya? Apa? Khabar yang tidak mungkin disifati. Kalau tadi apa Zakaria bilang? Khabar yang tidak mungkin disifati dusta. Kedua, khabar yang tidak mungkin mengandung kebenaran, gitu ya. Yang ketiga, khabar yang tidak mungkin disifati benar dan dusta. Gitu? Yang mungkin disifati dusta atau benar. Taib. Jadi itu tiga macam khabar. Pertama, khabar yang tidak mungkin disifati benar. Kalau tidak mungkin disifati benar, berarti khabar itu khabar yang dusta. Yang kedua, khabar yang tidak mungkin disifati dusta, berarti khabar itu khabar yang pasti benar. Ketiga, khabar yang mungkin atau bisa disifati benar dan juga bisa disifati apa? Dusta. Khabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah khabar yang tidak mungkin disifati dusta. Artinya pasti benar. Khabar yang tidak mungkin disifati benar berarti khabar yang dusta. Itu khabar yang datang dari setan, ya. Sedangkan khabar yang mungkin disifati benar, mungkin disifati salah, itu khabar yang datang dari manusia. Benar. Baik, jadi ayat ini makana lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba adalah khabar tetapi mengandung makna apa? Larangan, ya. Qala wadh-dhahiru anna hadhihi al-ayah nazalat fi Abi Thalib. Fa innal ityana bil fa'i al-mufidati lit-tartib fi qawlihi fa anzalallah. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman, al-zahir yang nampak, anna hadihil ayat, ayat ini yang barusan kita baca, makana lin nabiyyi dan seterusnya, itu turun berkenaan dengan Abu Thalib. Turun berkenaan dengan Abu Thalib. Karena di dalam hadis ayat ini disebutkan setelah sabda Nabi SAW, fa'anzalallahu. Lalu turunlah Allah. Setelah menceritakan bahwa Abu Thalib wafat, ya, kemudian Nabi mengatakan aku benar-benar akan memintakan ampun kepada Allah baginya. Lalu faanzalallah, lalu Allah turunkan ayat ini. Ityanu bil fa, menggunakan huruf fa, faanzala. Sedangkan huruf fa itu memberi faedah tertib, urutan, ya. Nah, seperti misalnya dalam bahasa Arab, kharaja al-ustadu fa-tullab. Keluar ustad, kemudian tullab. Fa mengandung makna apa? Tertib, urutan. Nah, ayat ini di dalam hadis disebutkan setelah cerita wafatnya Abi Thalib, kemudian Nabi mengatakan, aku benar-benar akan memintakan ampun kepada Allah untukmu, ya, atau untuk Abi Thalib, fa anzalallah, lalu turunlah ayat ini. Maka kata Syekh Abdul Rahman, al-zahir yang nampak ayat ini turun berkenaan dengan siapa? Kematian Abu Thalib. Ya. Ba'da qawlihi, apalagi setelah ucapan Nabi disebutkannya. Apa ucapan Nabi? La astaghfiran nalaka malam unha angka. Ya. La astaghfirun nalaka malam unha angka. Aku benar-benar akan memintakan ampun, ya, untukmu malam unha angka selama aku tidak dilarang. Faqad zakara al-ulama'u linuzuli hadihil ayati asbaban akhar. Namun para ulama telah menyebutkan bahwa untuk ayat ini asbaban akhar, ada sebab nuzul yang lainnya. Kalau Syekh Abdul Rahman bin Hasan tadi mengatakan bahwa ayat ini maka nalin nabi waladina amanu dan seterusnya itu turun berkenaan dengan Abu Thalib, namun ada di antara para ulama yang menyebutkan bahwa ayat ini punya asbab nuzul yang lain. Lalu kata beliau, fala munafat. Ini tidak saling menafikan. Li'anna asbaban nuzul qad tata'addad. Karena yang namanya asbabun nuzul qad tata'addad, kadang berbilang. Artinya satu ayat bisa jadi memiliki dua asbab nuzul atau tiga atau bahkan lebih. Ada satu ayat memiliki satu sebab nuzulnya. Ada juga ayat yang sama sekali tidak memiliki sebab nuzul. Ya. Jadi tidak setiap ayat ada sebab-sebab turunnya. Ada ayat yang memiliki satu sebab turunnya, ada ayat yang memiliki lebih dari satu sebab turunnya, ada juga ayat yang sama sekali tidak memiliki sebab turunnya atau asbab nuzulnya. Ketika satu ayat memiliki asbab nuzul lebih dari satu, maka ini menunjukkan bahwa asbabun nuzul ayah qad tata'addad. Sebab-sebab turunnya sebuah ayat itu kadang berbilang. Kadang berbilang. Jadi tidak saling menafikan, ya. Qala al-Hafidh, berkata al-Hafidh Ibnu Hajar, amma nuzulul ayah ats-tsaniyah fawadhihun fi qissati Abi Thalib. Adapun sebab turunnya ayat yang kedua, maksud ayat yang kedua itu innaka la tahdi man ahbabta. Adapun sebab turunnya ayat yang kedua innaka la tahdi man ahbabta fawadhihun fi qissati Abi Thalib, maka ini sangat jelas sekali berhubungan dengan kisah wafatnya Abu Thalib. Wa amma nuzul al-ayah allati qablaha fa fihi nadhar. Adapun sebab turun ayat yang sebelumnya, ayat yang sebelumnya adalah ayat yang barusan kita baca, maka nalin nabiyyi walladzina amanu dan seterusnya, ya, fa fihi nadhar, maka perlu ditinjau ulang kalau itu dikatakan berhubungan dengan kisah Abu Thalib secara khusus. Ya. Ini yang tadi disinggung sebelumnya oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Beliau pada awalnya mengatakan bahwa ayat ini maka nalin nabi dan seterusnya itu secara zahir menunjukkan terkait dengan kisah Abu Thalib. Tapi setelah itu beliau juga mengatakan bahwa ada para ulama yang menyebutkan bahwa ayat itu memiliki sebab nuzul yang lain. Nah, di antara ulama yang dimaksud sekarang kita tahu adalah siapa? Al-Hafidh Ibnu Hajar. Al-Hafidh Ibnu Hajar menegaskan bahwa ayat innaka la tahdi man ahbabta ini jelas berhubungan dengan kisah Abu Thalib. Adapun ayat yang sebelumnya makana lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin, kalau dikatakan sebagai ayat yang berhubungan dengan kisah Abu Thalib, maka perlu ditinjau ulang, ya. Wa yadhharu anna al-murada anna al-ayah al-muta'alliqata bil istighfar nazalat ba'da Abi Thalibin bimuddah. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan yang nampak bahwa ayat yang berhubungan dengan istighfar, permintaan ampun, maka analin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru, ayat yang berhubungan dengan permintaan ampun ini justru turun sesaat setelah kematian Abu Thalib. Jadi bukan pas ketika Abu Thalib meninggal, tapi setelah itu. Ya, setelah Abu Thalib meninggal baru turun ayat ini. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Wahia amatun fi haqqihi wa haqqi ghairihi, sehingga ayat ini sifatnya umum. Sifatnya umum terkait dengan Abu Thalib dan juga bagi yang lainnya. Artinya secara umum kaum musyrikin siapapun kita tidak boleh memintakan ampun baginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wadih, jelas? Tohir mana tohir? Mana tohir? Coba. Apa yang tadi disebutkan? Ayat maka nalin nabi walladzina amanu ayastagrul musyrikin dengan innaka la tahdiman ahbabta. Apa? Kata siapa ini? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kalau kata Syekh Abdul Rahman, berkaitan dengan Abu Talib. Jadi kalau kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, ayat makana lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin, ini ayat ini juga sama dengan innakala tahdi, artinya berhubungan dengan kisah siapa? Abu Talib. Ya. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa ayat yang berhubungan dengan kisah wafatnya Abu Talib itu adalah innakala tahdi. Adapun ayat makana lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin, ini ayat ini turun ya, sesaat setelah wafatnya Abu Talib, sehingga ayat ini tidak terkait khusus ya, tidak terkait khusus dengan Abu Talib, akan tetapi bersifat umum. Siapapun dari kalangan kaum musyrikin, kita tidak boleh memintakan ampun baginya. Nah, qala yuwaddihu dhalika ma ya'ti fit tafsir, yang memperjelas hal itu adalah ma ya'ti fit tafsir, apa yang datang dalam tafsiran ayat ini. Fa anzalallahu ba'da dhalika ma kana lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin al ayah. Fa anzalallahu ba'da dhalika, lihat, fa anzalallahu ba'da dhalika, lalu Allah menurunkan setelah itu. Ini dipahami setelah wafat Abu Talib, maka nalin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Jadi tidak berhubungan langsung dengan wafatnya Abu Talib. Wa nazala fi Abi Talib, kemudian turun ayat berkenaan dengan Abu Talib secara khusus, innaka la tahdi man ahbabta. Nah, kulluhu zahirun fi annahu mata ala ghairil islam. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan kulluhu zahirun, semuanya ayat tadi secara jelas menunjukkan bahwa Abu Talib mata ala ghairil islam, meninggal tidak di atas Islam, meninggal tidak di atas Islam. Ada sebagian ahlul ilm yang berpendapat bahwa Abu Talib itu masuk Islam sesaat sebelum meninggal, ya, sesaat sebelum meninggal. Namun ini tidak benar, karena riwayat yang ada sangat jelas sekali menunjukkan bahwa Abu Talib tidak mati di atas Islam, akan tetapi mata ala millati Abdul Muttalib, meninggal di atas millahnya Abdul Muttalib. Qala wa yudha'ifu ma dzakarahu As-Suhaili annahu ruwiya fi ba'dhi kutubil Mas'udi annahu aslama. Li'anna misla dzalika la yu'aridu ma fi as-sahih. Intaha. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar wa yudha'ifu ma dzakarahu As-Suhaili. Nah, keterangan bahwa Abu Talib mati tidak di atas Islam ini melemahkan apa yang disebutkan oleh As-Suhaili, bahwa di sebahagian kitab-kitab Al-Mas'udi diriwayatkan kalau Abu Talib itu masuk Islam. Ya. Padahal jelas ya, ayat innaka la tahdi man ahbabta itu sudah jelas menunjukkan bahwa Abu Thalib mati tidak di atas Islam. Sehingga apa yang disebutkan dalam hadis dan ayat ini itu melemahkan apa yang disebutkan oleh As-Suhaili di sebagian kitab-kitab Al-Mas'udi, yang di situ terdapat riwayat bahwa Abu Thalib masuk Islam. Karena misla dzalika la yu'aridu ma fis sahih. Karena riwayat yang seperti itu tidak bisa bertolak belakang atau bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Baik. Intah, selesai pernyataan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Qala wa fihi, kemudian di dalam hadis berkenaan dengan kisah Abu Thalib ada faidah lain, yaitu tahrimul istighfar lil musyrikin wa mualatihim wa mahabbatihim. Haramnya memintakan ampun bagi kaum musyrikin, wa mualatihim dan memberikan loyalitas kepada mereka, wa mahabbatihim serta memberikan kecintaan kepada mereka. Ada beda antara wala dengan mahabbah, mualat dengan mahabbah. Kalau mahabbah itu kecintaan, kalau mualat nilai plus lebih dari kecintaan. Seperti apa? Memberi pertolongan, ya. Kemudian membela, memberi pertolongan, membela, mencintai. Ini masuk dalam makna mualat atau memberikan loyalitas. Oleh karena itu di sini dipisahkan antara kata mualat dengan mahabbah. Jadi di dalam hadis ini pertama ada keterangan tentang haramnya memintakan ampun kepada Allah bagi kaum musyrikin, dan haram memberikan mualat, loyalitas serta apa? Kecintaan. Li'annahu idza harramal istighfar lahum fa mualatuhum wa mahabbatuhum aula. Karena idza harramal istighfar lahum, apabila Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk memintakan ampun bagi kaum musyrikin, maka tentu memberikan loyalitas dan kecintaan lebih diharamkan lagi, ya. Sebab kalau sudah istighfar berarti ini kan tingkatan yang paling tinggi. Kalau tingkatan yang paling tinggi saja sudah diharamkan, apalagi yang di bawahnya. Nah, ada mahabbah, ada mualat, ada istighfar. Kalau istighfar, permohonan ampun bagi kaum musyrikin diharamkan, maka mencintai mereka tentu lebih haram. Memberikan loyalitas kepada mereka juga tentu lebih haram. Nah, selesai pembahasan bab innaka la tahdi man ahbabta. Berikutnya masuk pada bab yang baru, ma jaa anna sababa kufri bani adam wa tarkihim dinihim huwal ghuluw fis salihin. Bab bahwa sebab kufurnya bani Adam dan mereka meninggalkan agamanya adalah karena ghulu terhadap orang-orang soleh. Ini bab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad dalam kitab Tauhid. Kemudian Syekh Abdul Rahman menyebut ulang bab tadi dalam Fathul Majid. Qala qawluhu babun ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinihim huwal ghuluw fis salihin. Qawluhu tarkihim bil jarri atfan 'alal mudhaf ilaihi. Kata tarkihim, tarki ini menggunakan huruf jar, tarki, atfan sebagai bentuk ataf alal mudhaf ilaihi terhadap kata yang sebelumnya yang bentuknya mudhaf ilaihi. Makanya pakai waw. Anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim. Waw di sini waw apa? Ataf. Waw di sini waw ataf. Wa arada al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, yang dimaukan oleh al-musannif rahimahullah, oleh Syekh Muhammad di Fathul Majid, di Kitabut Tauhid dalam bab ini adalah bayanu ma ya'ulu ilaihi al-ghuluwu fis salihin. Penjelasan ma ya'ulu ilaihi al-ghuluwu fis salihin minasyirki billah fil ilahiyyati. Penjelasan tentang akibat dari ghulu, atau maksud dari ghulu, atau tujuan dari ghulu terhadap orang-orang saleh. Penjelasan tentang maksud atau tujuan dari ghulu terhadap orang-orang saleh, yaitu berupa kesyirikan terhadap Allah fil ilahiyyati, dalam hal-hal yang menyangkut uluhiyahnya, uluhiyah Allah. Jadi ini maksud dari bab yang disebutkan oleh al-musannif, oleh Syekh Muhammad dalam Kitabut Tauhid. Ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinihim huwal ghuluw fi salihin. Bab ini isinya adalah penjelasan tentang tujuan atau maksud dari adanya sikap ghulu terhadap orang-orang saleh, yaitu berupa apa? Kesyirikan kepada Allah dalam uluhiyahnya. Alladhi huwa a'zamu dhanbin 'usiyallahu bihi, yang itu merupakan dosa paling besar di mana Allah dimaksiati dengannya. Wa huwa yunafi at-tauhid alladhi dallat 'alaihi kalimatul ikhlas. Dan itu atau ghulu itu juga merupakan sesuatu yang dapat menafikan tauhid yang telah ditunjukkan oleh kalimat ikhlas, syahadat la ilaha illallah. Jadi setiap orang yang menampakkan sikap ekstrim, sikap ghulu terhadap orang-orang saleh, maka ujung-ujungnya, hasil akhirnya adalah apa? Tindakan kesyirikan kepada Allah. Syiriknya tidak main-main. Syiriknya berhubungan dengan uluhiyah, di mana syirik yang berhubungan dengan uluhiyah ini adalah dosa yang paling besar dan bisa menafikan apa? Tauhid, bisa meniadakan tauhid. Wa qaulullah azza wa jalla ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Kemudian setelah menyebutkan bab, Syekh Muhammad dalam Kitabut Tauhid mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Wahai ahlu kitab, janganlah kalian ghulu dalam urusan agama kalian. Wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq, dan jangan sekali-kali kalian berbicara tentang Allah kecuali hak, kecuali benar. Karena berbicara tentang Allah secara tidak benar ini juga termasuk dosa yang paling besar. Ada dua dosa yang paling besar, ya. Pertama, syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, berbicara tentang Allah tanpa hak. Berbicara tentang Allah tanpa hak. Dua-duanya sama, bahkan di kalangan para ulama ada yang mengatakan sejajar dosanya dengan syirik. Ada juga yang mengatakan dosanya lebih berat daripada syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Di antara para ulama atau ahlul ilmi yang mengatakan seperti itu adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Qala qawluhu wa qawlullah azza wa jalla ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Innamal masiihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Syekh Abdul Rahman bin Hasan mengutip ulang ayat ini secara lengkap. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Kemudian kata beliau, al-ghuluwu, yang disebut dengan ghulu adalah al-ifratu bit-ta'zimi bil-qawli wal-i'tiqad. Al-ifrat, tindakan yang berlebih-lebihan, bit-ta'zimi, tindakan yang berlebih-lebihan dengan mengagungkan sesuatu, tindakan yang berlebih-lebihan dengan mengagungkannya, bil-qawli wal-i'tiqad, baik dengan ucapan maupun dengan apa? Keyakinan, i'tiqad. Ini ghulu. Sesuatu yang diagungkan oleh seseorang, baik dengan ucapan ataupun melalui keyakinannya, maka dia telah melakukan sikap apa? Ekstrim atau ghulu terhadapnya. Kemudian kalimat la taghlu ay la tarfa'u al-makhluqa an manzilatihi allati anzalahu Allah. Ay la tarfa'u al-makhluqa, maksudnya jangan kalian angkat makhluk an manzilatihi, dari kedudukannya, allati anzalahu Allah, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Makhluk itu sudah ada pada kedudukan yang paling mulia sebagai makhluk. Selesai. Jangan sampai kemudian mengangkatnya lebih dari kedudukan makhluk. Apalagi kalau disejajarkan dengan khaliq atau melebihi khaliq. Ya. Nah, jadi seseorang ketika mengangkat makhluk melebihi kedudukannya sebagai makhluk, maka dia telah berbuat apa? Ghulu. Ya. Di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyinggung innamal masihu Isa ibnu Maryam Rasulullah. Sungguhnya Al-Masih Isa ibnu Maryam itu hanyalah Rasul Allah, utusan Allah. Ini sindiran ditujukan kepada siapa? Kepada Nasara. Ya, kepada Nasara yang bersikap ghulu ekstrim mengangkat Isa lebih dari kedudukannya sebagai apa? Rasul. Ya, diangkat. Wa qalatin Nasara Al-Masihu Ibnu Maryam, ya. Waqalatin Nasara al-Masih Ibnu Maryam. Orang-orang Nasara mengatakan waqalatin Nasara al-Masih Ibnullah. Orang-orang Nasara mengatakan bahwa Al-Masih Isa adalah anak Allah. Ya. Mereka mengatakan kalau Isa itu anak Allah. Berarti ini sudah mengangkat Isa dari kedudukan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala kemudian di ayat ini mengatakan innamal masihu Isa ibnu Maryam. Sungguhnya Al-Masih Isa ibnu Maryam itu Rasulullah, hanyalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Sebelum menjelaskan tentang Isa, Allah wanti-wanti terlebih dahulu, ya ahlal kitab, wahai ahlal kitab, la taghlu, jangan kalian bersikap apa? Ghulu. Ya, jangan kalian bersikap ghulu dalam urusan agama kalian, dan jangan kalian berbicara tentang Allah kecuali hak. Baru kemudian Allah terangkan bahwa Isa ibnu Maryam itu adalah Rasul Allah dan kalimatnya yang telah Allah sampaikan kepada Maryam. Itulah kedudukan Isa, dan itulah yang harus kita yakini pada diri Isa. Jangan melebihi dari apa yang telah Allah jelaskan, Allah tetapkan tentang Isa. Barang siapa yang mengangkat Isa lebih dari kedudukannya, maka dia sudah melakukan tindakan ghulu ekstrim terhadapnya. Nah, jadi jangan kalian angkat makhluk an manzilatihi, dari kedudukannya, allati anzalahullah, yang telah Allah tetapkan. Baik, untuk penjelasan selanjutnya kita sampaikan pada kesempatan mendatang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.